Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama amma ba'd. Al-qira'atu lil-ikhwah. Bismillahirrahmanirrahim. Indaki Aba Hudzaifah, sebutkan lima fitrah yang Allah fitrahi manusia dengannya, yang disebutkan dalam satu hadis. Naam. Yang pertama khitan. Yang kedua memotong bulu kemaluan. Ketiga, memotong kumis. Keempat, memotong kuku. Yang kelima, mencabut bulu ketiak. Enam. Mana yang lebih afdal dalam memotong kumis? Aba Faruq. Apa? Iya, yang lebih afdal mana? Dalam cara memotong kumis, digundul, dikerok sampai akar-akarnya, atau digunting, dipotong, dirapihkan. Siapa? Digunting, dipotong. Enam. Mana yang lebih afdal dalam membersihkan bulu ketiak? Naam, Habibuddin. Dicabut. Naam. Kalau tidak bisa dicabut karena sakit, bisa dihilangkan dengan apa? Cara apa? Naam, bisa dengan cara apa saja yang bisa menghilangkan? Naam. Yang paling afdal dalam membersihkan bulu halus sekitar kemaluan, Aba Fatimah. Cukur sampai habis. Enam. Ahsan. Hendaknya Bapak Isol, dari hadis-hadis tersebut, dari fitrah itu, lima fitrah yang disebutkan dalam satu hadis, apa yang Bapak Isol bisa simpulkan tentang syariat Islam ini? Nah, kebagusan dan keindahan syariat Islam. Nah, barakallahu fikum. Hasan. Kapan waktu memotong kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, barakallahu fikum, membersihkan bulu yang tumbuh di sekitar kemaluan, kapan waktunya? Aba Aisyah. Hah? Ketika panjang. Nah, kapan saja memanjang, maka dibersihkan. Nah, tidak ditunggu lebih daripada 40 hari. Dan di sana ada hadis Anas riwayat Muslim, Waqat alana Rasulullah SAW fi qasi syarib wa taklimil adhafir wa natfil ibit wal kirana ala nutraka aksara min arba'ina laylah. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Babul ghusli minal janabah. Bab yang menerangkan tentang mandi junub. Al-ghuslu bidhamil ghain, bidhamil ghain al-ightisal. Al-ghuslu didomahkan huruf ghainnya, maknanya al-ightisal, yaitu mandi. Apa pengertiannya mandi, definisinya? Wa huwa ta'mimul badani bil ghusli bil ma. Wa huwa ta'mimul badani bil ghusli bil ma. Yaitu meratakan badan dengan mencucinya menggunakan air. Ta'mimul badan bil ghusli bil ma. Meratakan badan dengan mencucinya dengan air. Wal janabah, apa yang maksud dengan janabah? Wal janabatu fil asli al-bu'adu. Janabah secara asalnya adalah al-bu'ad, menjauh. Junub, janabah asal kata enam secara asal artinya jauh, menjauh. Wal muradu biha huna, yang dimaksud janabah di dalam bab ini adalah inzalul mani, keluarnya mani, turunnya mani. Sumia bidzalik, dinamakan keluar mani al janabah. Kenapa? Li'annal maniyya ba'uda an mahallihi wa taqala anhu. Karena mani menjauh dari tempatnya ketika keluar dan berpindah dari tempatnya. Sehingga janabah itu buat jauh. Kenapa? Dinamakan itu karena mani ketika itu menjauh dari tempatnya dan berpindah dari tempatnya. Berpindahnya mani dari tempatnya, tapi kalau belum sempat keluar, maka belum wajib mandi. Misalkan mani telah berpindah dari tempatnya, dari bawah tulang sulbi. Nah, tapi belum sempat keluar, nah belum mewajibkan mandi. Al-hadithul awal, hadis yang pertama. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu ala Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Lakiyahu fi ba'di turukil madinati wa huwa junubun. Qala fan khanastu minhu fadhahabtu faqtasaltu thumma jiktu. Faqala aina kunta ya Abu Hurairah? Qala kuntu junuban fakarihtu an ujalisaka wa ana ghairi awala wa ana ala ghairi taharah. Faqala subhanallah innal muslima la yanjus, la yanjusu, Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW menemui beliau di sebagian jalan-jalan Madinah. Wa huwa junubun, sementara Abu Hurairah ketika itu dalam keadaan junub. Fan khanastu minhu, kemudian kata Abu Hurairah, saya sembunyi-sembunyi pergi dari beliau. Wa dhahabtu faghtasaltu tsumma jiitu, kemudian saya pergi, kemudian saya mandi, kemudian saya datang lagi kepada majlis Rasulullah SAW. Faqala, maka Abu Rasulullah SAW bertanya, aina kunta ya Abu Hurairah, dari mana engkau wahai Abu Hurairah? Qala kuntu junuban fakarihtu an ujalisaka. Beliau mengatakan, saya sebenarnya dalam keadaan junub dan saya tidak senang untuk duduk-duduk bersamamu. Wa ana ala ghairi taharah, sementara saya tidak dalam keadaan suci. Faqala, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, subhanallah, bertasbih. Subhanallah, innal muslima la yanjusu, sesungguhnya seorang muslim itu tidak najis. Walaupun dia junub, maka duduk ngobrol bersama temannya tidak mengapa. Muslim itu tidak najis dengan sebab junub. Ini hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pokok bahasan ini adalah bayan hukmil junub wa mujalasatuhu. Nama mujalasatihi, bahwa keterangan tentang hukum seorang yang junub dan keterangan tentang hukum seorang yang duduk-duduk dalam keadaan junub. Abu Hurairah atau Naam bercerita bahwasanya Rasulullah SAW laqiyahu, bertemu dengan Abu Hurairah di sebagian jalan Madinah. Dalam riwayat Bukhari, anna Nabiy SAW akhadha biyadihi famasha ma'ahu hatta qa'ada fansalla minhu. Dalam riwayat Bukhari bahwasanya Nabi SAW ketika bertemu dengan Abu Hurairah itu, beliau memegang tangan Abu Hurairah. Kemudian beliau berjalan bersama Abu Hurairah. Kemudian Rasulullah SAW duduk, baru saya pergi secara diam-diam dari Rasulullah SAW. Nah, itulah makna fan khanastu. Fan khanastu in salatu mukhtafian, bergeser pergi dengan sembunyi-sembunyi. Syarhul ijmali, kana lin nabi sallallahu alaihi wasallam fi qulubi sahabati qadrun kabirun min al ihtirami wa ta'zim. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hati-hati sahabat memiliki kedudukan yang besar, memiliki penghormatan dan pengagungan dalam hati-hati para sahabat. Wal mithal ala dzalik fi hadzal hadis, dan contoh terhadap yang demikian ini dalam hadis ini. Ma hadatsa bihi Abu Hurairah, apa yang terjadi pada Abu Hurairah. Aw ma hadatsa bihi, apa yang Abu Hurairah ceritakan tentang dirinya. An nafsi. Anna Nabi SAW laqiyahu fi ba'di turuqil Madinah, bahwasanya Nabi SAW menemui Abu Hurairah di sebagian jalan Madinah. Famsaka biyadi, kemudian Rasulullah memegang tangan Abu Hurairah. Famasya ma'ahu, kemudian berjalan bersama Rasulullah SAW hatta jalasan Nabi, sampai Nabi SAW duduk. Wa kana Abu Hurairah junuban, dan Abu Hurairah ketika itu junub. wa dhahaba wa ghtasala, kemudian pergi dan mandi. Tsumma jaa, kemudian datang kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alahu, kemudian Rasul bertanya, "Aina kunta ya Abu Hurairah? Aina kana hina dhahab?" Di mana engkau wahai Abu Hurairah ketika engkau pergi? Naam, bi khufyatin, pergi dengan sembunyi-sembunyi. Wa dhahaba wa ghtasala, Abu Hurairah pergi dan mandi. Atau fa akhbarahu, kemudian Abu Hurairah mengabarkannya bihali, tentang keadaannya. Wa annahu dhahaba liyaghtasila min al-janab, bahwa saya pergi untuk mandi junub. Hatta yakuna tahiran hina julusihi ma Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau dalam keadaan suci ketika duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Subhanallah." Yata'ajjab min hali Abi Hurairah. Rasulullah SAW kagum, heran dari keadaan di Abu Hurairah. Hina dhanna, ketika Abu Hurairah menduga, anal jama' anal janabata taslubu tuhuriyatil mu'min, bahwasanya junub itu mencabut kesucian seorang mukmin. Ini dugaan Abu Hurairah. Wa bayyana lahu anna al-muslim al-munqad li dinillah. Kemudian Rasulullah SAW menerangkan bahwasanya seorang muslim yang tunduk terhadap agama Allah wa syariati dan syariatnya, la yanjus, tidak dia suci, tidak dia najis. Li taharati qulubihi wa aqidati, karena kesucian hatinya dan kesucian akidahnya. Nah, itulah dalam agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, agama wasat, agama pertengahan. Barakallahu fikum. Fawaidul hadith, faidah-faidah hadith. Abu Abdurrahman Abdul Latif. Jawazu tahadduthil insani an nafsihi bima yustahya minhu lil maslahah. Bolehnya seseorang menceritakan tentang dirinya dari perkara-perkara yang dia malu darinya, lil maslahah, karena ada maslahatnya. Nah, yang kedua, Bayazid. Inayatun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi wa tafaqquduhu lahum. Perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tafaqqudu lahum, mencari-cari atau merasa kehilangan kalau mereka para sahabat tidak ada di sisinya. Ini perhatian Rasulullah SAW. Mana fulan kok enggak hadir? Dari mana dia tadi ada, sekarang enggak ada? Itu kondisi adab akhlaknya Rasulullah SAW. Yang ketiga, Hamdan. Ta'zimu sahabati radhiyallahu anhum lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengagungan di sini terdapat pengagungan para sahabat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Mereka para sahabat mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, Abu Najah. Qaulu subhanallah inda ta'ajubi, ucapan subhanallah ketika heran, ketika kagum. Nah, sunnah mengucapkan subhanallah. Yang kelima, Abu Marwazi. Mu'mina annal junuba la yanjusu bil janabati wa annal li'annal mu'mina tahirun. Sesungguhnya junub itu sesungguhnya orang yang junub itu la yanjusu bil janabah, sesungguhnya orang yang junub itu tidak menjadi najis dengan sebab junub. Lianal mu'mina tahir, karena seorang mu'min itu suci. Seorang mu'min itu suci. Yang keenam, Aba Saudah. Jawazu mujalasatil junubi, boleh duduk-duduk bersama orang yang sedang junub. Nah, boleh duduk-duduk bersama orang yang junub, tidak mengapa. Aba Ilda. Ma'nawiyatun lihubthi annal kafira najisun, seorang kafir itu najis. Lakin najasatuhu ma'nawiyah, tetapi najisnya najis ma'nawi, bukan najis hissi, bukan najis badannya, bukan najis tangannya. Lakin najasatahu ma'nawiyah, tetapi najisnya orang kafir itu adalah najis ma'nawi. Nah, lihubthi akidatihi, karena keburukan akidah keyakinannya. Jadi kalau bersentuhan dengan orang kafir tidak perlu kita cuci tangannya. Nah, yang penting kita karena tidak ada najis, basah ataupun kering, tidak ada kewajiban kita untuk mencucinya. Karena najis orang kafir adalah maknawi, bukan najis fisik. Nah, barakallahu fikum. Ini 6 hadis pertama dari permasalahan junub. Bahwasanya dalam hadis pertama ini terdapat keterangan tentang barakallahu fikum, hukum orang yang junub dan hukum duduk-duduknya orang yang junub. Orang yang junub tidak mengapa barakallahu fikum duduk-duduk bersama temannya, makan minum barakallahu fikum, beraktivitas. Wallahu ta'ala alam.